لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-97. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Hari ini kita berada di halaman 225, di mana penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Al-qunutu fi salatil fajr. Qunut di dalam salat fajar. Tentunya permasalahan qunut ini adalah permasalahan yang populer di masyarakat, ya, sejak dulu telah menjadi satu bahan diskusi dan perdebatan terkait dengan hukumnya. Sebelum kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan disunnahkannya kunut subuh, kita ingin melihat sekilas bagaimana perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Disebutkan dalam beberapa referensi atau dalam beberapa sumber bahwa para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah kunut. Yang pertama, kalau kita urutkan dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dari mazhab Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa kunut di dua tempat. Kunut itu dilakukan di dua tempat. Yang pertama adalah fil witri, yang kedua wan nawazil. Kunut witir dan kunut nazilah. Witir tentunya ketika kita sholat, sholat malam, kita tutup dengan witir, disunnahkan melakukan kunut. Begitupun nazilah, saat terjadi musibah, ya, ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin, ada bahaya yang menimpa kaum muslimin, itu disunnahkan kunut nazilah. Adapun pendapat Imam Malik, ya, Imam Malik berpendapat la qunuta illa fi salatis subuh. Tidak ada kunut kecuali di dalam salat subuh saja. Itu pendapatnya Imam Malik. Adapun pendapat Imam Syafi'i, beliau paling luas dalam masalah kunut. Ada kunut kata beliau di dalam witir. Ada juga kunut di setengah terakhir di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh kalau sudah setengah terakhir, ya, tanggal 15 ke atas, itu disunnahkan untuk kunut witir. Yang ketiga, fi sholatil fajri, ya, ala kulli halin, di dalam sholat fajar dalam semua kondisi. Yang keempat adalah fin nawazil, saat terjadi musibah. Dan itu tidak terikat dengan waktu subuh, tetapi dilakukan di waktu subuh dan waktu-waktu sholat yang lain. Jadi yang paling luas sepertinya Imam Syafi'i dalam masalah kunut, ya. Adapun pendapat Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, mirip dengan atau sama dengan pendapat Hanafiyah, yaitu yaknutu fil witri wan nawazili. Kunut itu hanya dilakukan dalam kondisi witir, saat kita sedang sholat witir, dan saat terjadi musibah atau bencana atau bahaya yang mengancam umat Islam. Kalau kita simpulkan, ya, karena yang sedang kita bahas adalah kunut kunut subuh, ada dua mazhab yang berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Yang pertama adalah Malikiyah dan yang kedua adalah Syafi'iyah. Ya, dan tiga mazhab sepakat adanya kunut witir, adanya kunut nazilah, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kecuali Maliki, mereka berpendapat hanya ada kunut di waktu subuh saja. Lalu apa perbedaan antara mazhab Maliki dan Syafi'i? Disebutkan di dalam penjelasan para ulama, al-farqu bainahuma, ya, perbedaan kunut di antara mazhab Maliki dan Syafi'i, bahwa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kunut itu dilakukan ba'da ruku, setelah ruku. Ruku terakhir, ya. Ruku di rakaat kedua, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, membaca kunut. Adapun di mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, itu dilakukan qabla ar-ruku, sebelum ruku. Ya, kunut subuh dilakukan sebelum ruku. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, al-kunutu fi salatil fajr. Kunut di dalam salat fajar. Ya, salat fajar tentunya adalah salat subuh. Yang dimaksud dengan kunut tentunya berdoa. Kunut di salat fajar berarti berdoa di salat fajar. Berkata muallif rahimahullah, fa in kana fis subhi fasunnatu an yaqnuta i'tidalir raka'ati tsaniyah. Apabila di dalam salat subuh, maka yang sunnah kata beliau adalah kunut, ya, di dalam i'tidal rakaat yang kedua. Kunut dalam i'tidal, artinya i'tidal itu setelah bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah, tegak berdiri, itu namanya i'tidal. Nah, saat i'tidal disunnahkan untuk kunut, ya. Lalu apa argumentasi atau dalilnya? Apa argumentasi atau dalil para ulama Syafi'iyah terkait dengan masalah kunut? Dalil yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi salati subhi fi raq'ati tsaniyati rafa'a yadayhi wa yad'u bi hadha ad-du'a. Bahwa dahulu Nabi apabila bangkit berdiri setelah ruku di rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhir, nanti doanya akan kita bacakan. Dalil yang kedua adalah riwayat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau pernah ditanya, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah nabi itu melakukan kunut dalam salat subuh? Maka saat itu Anas berkata, na'am, betul, nabi kunut dalam salat subuh. Maka ditanyakan kepada Anas, au qanata qabla ruku? Maka Anas menjawab, ba'da ruku, kunutnya nabi adalah setelah ruku. Dalam riwayat yang lain yang dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah dan juga ulama Malikiyah, dua mazhab, ya, yang berpendapat disunnahkannya kunut subuh, adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, mazal Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi terus-menerus kunut di waktu fajar sampai beliau wafat. Nabi terus-menerus kunut di waktu fajar sampai beliau wafat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tentunya beliau punya kapasitas untuk menilai satu hadis. Apa kata Imam An-Nawawi? Di dalam kitab Al-Khulasah, hadis ini sahih. Rawahu jama'atun minal huffaz. Diriwayatkan oleh sekelompok Huffaz, para penghafal hadis. Lalu dikatakan di sini, wasahhahahu dan mereka mensahihkan hadis ini kama shahahahu al-Hakim. Sebagaimana hadis ini pun disahihkan oleh al-Hakim rahimahullahu taala. Ya. Ini hadis yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, artinya kalau di mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pendapat yang paling kuat adalah hadisnya adalah hadis yang sahih karena telah disahihkan oleh para ahli hadis, disahihkan pula oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan dari Asim, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Ya, maka beliau berkata, qad kana al-kunutu. Ya, kunut itu ada. Ya, qultu qabla ruku' au ba'dahu. Setelah ruku' atau sebelumnya. Qabla ruku' sebelum ruku' au ba'dahu atau setelahnya. Maka Anas menjawab, qablahu. Qal fa inna fulanan akhbarani an ka'annaka qulta ba'da ruku'. Tapi si fulan mengabarkan kepadaku bahwa kunut itu setelah ruku. Qala kadzab. Innama qanata Rasulullah ba'da ruku'i syahran. Nabi kalaupun kunut setelah ruku itu hanya dilakukan satu bulan. Yaitu penyebabnya adalah kana ba'atha qauman yuqalu lahum al-qurra. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengutus satu kaum al-qurra, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Zuha'a sab'ina rajulan, yang jumlahnya sekitar 70 orang. Ila qaumin minal musyrikina duna ula'ik. Diutus kepada kaum dari kalangan orang-orang musyrik untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Wa kana bainahum wa baina rasulillahi ahdun. Antara Nabi dengan orang-orang musyrik itu perjanjian. Faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihim. Maka Nabi kunut mendoakan kecelakaan atas mereka selama satu bulan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dikatakan dari hadis Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim. Nabi kunut satu bulan mendoakan kejelekan untuk mereka. Summa tarakahu. Ya, kemudian Nabi meninggalkan kunut nazilah di waktu subuh tersebut. Wa amma fi subhi, adapun di waktu subuh, falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Nabi tidak menghentikan kunut sampai beliau meninggal dunia. Jadi Nabi kunut nazilah. Ya, kemudian beliau meninggalkan di waktu-waktu salat yang lain. Adapun di waktu subuh Nabi tetap kunut sampai beliau meninggal. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daruqutni. Itu beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah, ya, para ulama Syafi'iyah di dalam menjelaskan tentang hukum kunut di waktu subuh. Oleh karenanya dikatakan di sini, fa in kana fi subhi fasunnatu ay yaqnuta fi i'tidali raq'ati tsaniyah. Adapun di waktu subuh, sunnahnya adalah kunut setelah ketika i'tidal di rakaat yang kedua. Fayaqul, di dalamnya hendaknya mengucapkan, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma a'tait, wa kini syarrama qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walait, ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Itu doanya. فإن كان إماما أتى بلفظ الجمع. Dan kalau seandainya statusnya adalah seorang imam, maka dia menggunakan lafaz yang jamak, misalnya Allahumma hdina biman hadait, wa'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa kina syarra ma qadait, sampai akhir. Tinggal diubah dari kata domir tunggal yang mutakallim menjadi nahnu, yaitu kami. Disebutkan di sini, diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la yahillu li ahadin ay yaf'aluhunna." Ya. Tiga hal yang tidak boleh dilakukan, salah satunya adalah la ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'ai dunahum. Tidak boleh seseorang mengimami orang lain kemudian dia menghususkan doa untuk dia dan tidak menyertakan orang yang di belakangnya. Fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau itu dilakukan maka dia sudah mengkhianati makmum. Wala yanzur fi qa'ri baitin qabla an yasta'dzin. Yang kedua, jangan nengok-nengok ke dalam sebelum diizinkan masuk ke dalam rumah. Fa in fa'ala faqad dakhal. Tapi kalau dia sudah matanya kemana-mana sebelum masuk rumah, dia sudah masuk. Wala yusalli wa huwa hiqnun hatta yatakhaffaf. Dan tidak boleh seseorang sholat ketika dia menahan ingin buang air sehingga dia menunaikannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi, dihasankan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, "Wala tata'ayyanu hadhihi al-kalimat." Tidak juga wajib menggunakan kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan. Fayahsulu bikulli du'ain wa tsana'in. Tetapi bisa juga diganti dengan setiap doa ataupun puji-pujian. Wa bi ayatin fiha du'ain ka akhiri al-Baqarah. Atau dengan ayat Quran yang berisi doa-doa. Contohnya adalah ayat terakhir Al-Baqarah, kata beliau. Walakin hadhil kalimat afdalu. Tapi kalimat-kalimat ini lebih utama dibandingkan doa-doa yang lain. Summa yusolli ala nabi. Kalau sudah selesai baca kunut, maka ditutup dengan solawat kepada nabi. Ya, berdasarkan dalil yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Bahwa kata Imam An-Nawawi, ulama bersepakat bahwa doa itu dimulai dengan puji-pujian dan solawat. Begitupun ditutup dengan puji-pujian dan solawat. Wa yundabu raf'u yadaihi duna mashi wajhihi au sadrihi. Disunahkan mengangkat kedua tangan, ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi kalau berdoa beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengusap wajah. Ini tidak mengusap wajah, ya. Tidak mengusap wajah atau tidak juga mengusap dada, kata beliau. Tidak mengusap wajah, tidak juga mengusap dada. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wasunnatu indal isti'adati minasyari waddu'a biraf'il bala'u yuqallib kaffaihi wa yaj'alu zahrahu ma'ilas sama lima rawahu Anas." Tetapi kalau sifatnya doanya kunut musibah, ada musibah, ya, kita memohon dijauhkan dari musibah, itu ada hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi membalikkan tangannya, ya, sehingga bagian luarnya di atas, bagian bawahnya, bagian dalamnya ada di bawah, ya, wayad'u, kemudian berdoa. Dan ini pun diriwayatkan dari hadis Umar Ibnul Khattab. Kalau itu kita mendoakan apa, diangkatnya bala dari kaum muslimin. Wa yajharu bihi al-imamu, dan imam menjaharkannya. Ya, imam menjaharkannya. Artinya menjaharkan, membacanya dengan suara yang keras. Lalu dikatakan di sini, fayu'amminu al-ma'mumun yasma'uhu lid-du'a. Dan makmum yang ada di belakang mengaminkannya. Wa yushariku fit tsana, ikut memuji ketika lapas-lapasnya pujian. Wa in lam yasma'hu qanata wal munfaridu yusirru bihi. Kalau dia tidak mendengar kunutnya imam, maka dia kunut sendiri. Adapun orang yang munfarid, yang kunut sendiri, dia tidak menjaharkan tapi mensirkan bacaan. Wa in nazala bil muslimina nazilatun qanatu fi jami'i as-salawat. Kalau terjadi sesuatu yang buruk atas kaum muslimin, maka kunut di semua salat, artinya tidak hanya salat subuh, ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah kunut satu bulan ketika para pembaca Al-Qur'an terbunuh.

Ana mau bertanya, Ana pernah ditugaskan dari rumah sakit untuk mendampingi haji sampai selesai. Dan digaji yang Ana tanyakan, Ana ikut menjalankan syariat. Syariatnya haji, apakah haji Ana di mata Allah sah karena tidak biaya sendiri, malah justru dibayar dari pemerintah, syukran. Allah alam bisawab, sah, tidak ada masalah sama sekali. Selama rukun-rukunnya terpenuhi, maka kita tidak melihat siapa yang membayarkannya. Apakah kita hasil tabungan, ataukah kita dikasih dari pemerintah, atau dapat hadiah dari lembaga tertentu, ya itu tidak masalah. Ya, selama kita lakukan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya terpenuhi, maka Allah alam bisawab, sah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah sholat makmum apabila imamnya tidak berwudu? Apakah sah sholat makmum apabila imamnya tidak berwudu? Rasulullah berkata, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia hadas sehingga dia berwudu. Hanya saja sekarang permasalahannya, apakah si makmum tahu imamnya tidak berwudu atau belum berwudu? Ya, kalau tidak tahu dan imamnya makmum berprasangka bahwa imam sudah berwudu, ya salat makmum sah. Ya, salat imam tidak sah. Kalau dia di kemudian hari sadar dia belum berwudu, ya dia harus berwudu, harus mengulang salatnya. Tapi kalau makmum tidak tahu, ya sudah. Ya, kita tidak dibebani untuk memastikan atau bertanya kepada imam sudah wudu atau belum, karena hukum asalnya sudah wudu. Orang-orang salat itu sudah wudu. Ya, tidak mungkin kita tiap kali akan jamaah kita bertanya sudah wudu atau belum. Kalaupun terjadi tidak berwudu, itu besar kemungkinan dikarenakan lupa. Ya, kalau imamnya saja lupa, tidak tahu, apalagi makmum. Ya. Kalau imamnya saja lupa, apalagi makmum. Lebih tidak tahu lagi kondisi imam. Tapi kalau disengaja, lalu si makmum pun tahu, ya tidak sah. Disengaja dan si makmum pun tahu, ya ini mempermainkan agama. Ya, memperolok-olok agama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Selama ini saya bila mengucapkan mengacungkan jari saat tahiyat, posisi tangannya tidak dikepalkan. Apakah tidak mengapa? Tidak masalah. Ya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ya ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengepalkan semuanya dikepal, lalu jempol berada di atas jari tengah begini dikepalkan. Ya, ini cara yang pertama. Ya, jadi bayangkan saja kita sedang mengepal jari jemari kanan, kita keluarkan telunjuk. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan membuat bentuk 53 kata Nabi, yaitu dengan mengangkat jari telunjuk, kemudian membuat lingkaran, lingkaran seperti ini, lingkaran antara apa jempol dengan jari tengah, dibuat seperti lingkaran 5. Ya, dan ini seperti angka apa namanya, angka 3 dalam penulisan apa namanya Arab. Itu dua-duanya diperbolehkan. Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau imam baca kunut tapi di dalam setiap sholat maghrib, apakah itu ada tuntunannya? Allah Alhamdulillah, tapi tidak ada tuntunannya. Ya, kalaupun kita ingin kunut di waktu maghrib, tadi tidak sempat kita baca dalil-dalilnya, itu hanyalah ketika ada kunut nazilah. Ya, ketika ada kunut nazilah. Dikatakan di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, la uqarribanna salatan nabi, aku akan mendekatkan kepada kalian salatnya nabi. Fakana Abu Hurairah, dahulu Abu Hurairah yaqnutu fi raqatil ukhra min salatiz zuhur. Pernah kunut di rakaat akhir salat zuhur, salat isya dan salat subuh. Ya, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fayad'u lil mu'minin wa yal'anu al-kuffara. Saat itu beliau berdoa memberikan doa-doa yang baik untuk orang mukmin dan melaknat orang-orang kuffar. Artinya konteksnya kalau di luar salat subuh itu adalah kunut nazilah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan dari Tenggarong. Kutai Kartanegara ingin bertanya, apakah kunut subuh yang dimaksud atau yang dibaca Imam Syafi'i adalah kunut witir atau kunut nazilah? Betul. Lafaznya adalah lafaz kunut witir yang tadi sudah kita bacakan ya. Allahumma hdini fiman hadait ya wa'afini fiman afait. Itu lafaz yang dipakai. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang yang sudah berusia 65 tahun berniat mendaftar haji bersama istri. Apakah perbuatan ini bisa dianggap sia-sia karena dia daftar saat ini baru bisa berangkat 20 tahun kemudian? Allah alam bissawab, saya rasa ini bukan sia-sia. Justru ini sebagai bentuk dia telah mengikat niat dan tekadnya untuk berangkat. Dan pada akhirnya kita katakan berangkat tidak berangkat itu panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia sudah wajib, dia wajib secara finansial, dia juga sudah wajib secara fisik saat dia, saat ini dia sudah wajib fisiknya, artinya fisiknya dia sanggup, lalu finansialnya dia sanggup, dia mendaftar. Adapun dia bisa berangkat, tidak bisa berangkat, itu sudah di luar kemampuan manusia. Artinya kita, orang yang mendaftar, sudah tidak bisa intervensi masuk lebih jauh seperti itu. Ya, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sudah diberikan 5 tahun ke lapangan, artinya dia bisa untuk berangkat haji, tetapi dia tidak kunjung mau berangkat, maka dia terserah mau dikatakan apa. Apakah dia mau dikatakan Yahudi, Nasrani, atau yang lain sebagainya. Itu perkataan riwayat ya, riwayat dari Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut saya daftarkan saja. Ya, walaupun umurnya sudah 60-65, daftarkan. Bismillah, saya sudah wajib, ini hartanya. Saya tidak main-main, saya bukan hanya niat, ini saya sudah keluarkan hartanya. Masalah saya berangkat atau tidak, biarlah Allah yang menentukan. Atau pemerintah juga punya semacam prioritas di dalam menghitung siapa yang usianya sudah sekian-sekian, itu biasanya ada prioritas. Allah alam bissawab. Apakah sahih kisah Rasulullah bersembunyi di goa saat dikejar kaum kufar? Apakah ada hubungan dengan surat At-Taubah ayat 40? Ketika hijrah Nabi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau sempat berdiam di dalam gua Thur selama berapa 3 hari ya, dibawakan makanan oleh Asma binti Abi Bakar. At-Taubah ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya betul, ini ayatnya. Ya. Illa tangsuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini idh huma fil ghar idh yakulu lisahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Itu kisahnya disebutkan ya. Surat At-Taubah ayat 40. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menyikapi orang yang sakit berkata, mendingan cepulan, sudah enak di sana dikubur, sedangkan aku sakit terus, apakah kita harus ngasih tahu semua? Enggak semua yang mati mendapat kenikmatan. Iya, dijelaskan bahwa Nabi melarang umatnya meminta kematian. Ya, Nabi melarang umatnya meminta kematian. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam berkata, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Janganlah sekali-kali kalian mengharapkan kematian dikarenakan musibah yang dia dapatkan. Wa in kana wala budda minhu, tetapi kalaupun dia harus meminta, maka ucapkanlah kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, berikan aku umur seandainya itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Adapun meminta kematian itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya dinasehati agar bersabar ya. Dalam hadis dikatakan ketika kita diberikan umur oleh Allah, ya walaupun kondisi kita sakit, itu tandanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, beramal soleh dan melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nur dari Kepri. Yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang mana? Al-Quran terbagi menjadi dua, ya, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, ya, bahwa Allah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, ya, ada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Itu ada di surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Walladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, kata Allah. Ya, di ayat yang ketujuh Allah berfirman, dialah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang maknanya jelas, maksudnya jelas. Itulah pokok-pokok kitab. Jadi inti dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Ada dan yang lainnya ayat mutasyabihat, ya, yang maknanya masih tidak jelas bagi sebagian orang, ya. Dikatakan di sini, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal, ya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang berilmu mendalam akan berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya berasal dari sisi Allah, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Apa contohnya ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang maknanya masih samar, tidak jelas. Misalnya ada ayat ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah, alif, lam, mim. Sebagian ulama mengkategorikan ayat ini adalah mutasyabihat. Ya, alif, lam, ra, atau ha, mim, atau kaf, ha, ya, ain, sod. Ini sebagian ulama mengkategorikannya sebagai ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya belum jelas, ya. Dan mayoritas ayat-ayat Quran adalah ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, ya, ayat-ayat yang jelas makna dan jelas maksudnya. Dan kita bawa yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkam. Allah alam bissawab. Pertanyaannya habis. Ada waktu sekitar 10 menit kurang lebih. Jika masih ada pertanyaan dari pemirsa Niaga TV, bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat. Baik. Ada pertanyaan yang masuk, tapi kita masih tunggu. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Ini ada pertanyaan masuk tapi belum, masih mengetik sepertinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Maizar Hakim. Berhenti sampai di situ dan belum masuk pertanyaannya. Bagaimana kalau ada undangan menghadiri hari 40 dari kematian saudaranya? Allah alam bisawab, ya, tidak ada dalam agama kita, dalam Islam, peringatan hari ke-40 setelah kematian. Itu tidak ada. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebaik-baik hidayah adalah hidayahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita hendaknya menghindari perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama, tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Assalamualaikum. Ya, saya tanya. Ini apa doa ini apa habis salat ini salat duha Doa setelah salat duha. Baik. Itu saja, Ibu. Sudah, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Setelah salat doa, saya tidak tahu ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi ketika seorang muslim selesai membaca, melaksanakan satu apa namanya? Satu ibadah, hendaknya dia berdoa dengan apa-apa yang mudah baginya. Ya, boleh dengan doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi, atau dia meminta dengan bahasa Indonesia, ya. Adapun yang saya tahu, apakah ada doa khusus yang diajarkan Nabi di waktu duha? Yang saya tahu tidak ada. Ya, tetapi kita diberikan kelapangan untuk memilih doa-doa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada telepon yang masuk ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Mau tanya nih Ustaz, masalah zakat para perhiasan kemarin Ustaz. Itu kan barang itu yang kita beli udah lebih sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Baik. Dulu harganya kan cuma sekitar 50 ribu sampai 80 ribu. Baik Pak. Sekarang harganya udah hampir sejuta per gramnya begitu. Baik. Jadi kita ngitung, cara ngitung anunya itu gimana Ustaz? Jumlah zakatnya itu. Artinya terkait ya. Dengan 10 tahun, kurun 10 tahun yang belum terbayarkan. Benar Ustaz. Nah, kita nggak mengerti Ustaz. Nah, artinya ketika Bapak beli dulu, setahun pertama sudah dikeluarkan zakatnya. Sama udah Ustaz. Lalu yang setelah itu? Tahun 2000 sampai tahun 2008 itu udah ada pernah kita keluarkan sekali. Tahun 2000 sampai? 2008 itu pernah kita keluarkan sekali. Kita belinya waktu itu Ustaz. Belinya di tahun? Antara ya kita belinya kan sedikit-sedikit Ustaz, artinya enggak sekaligus belinya. Oh, baik. Ketika Bapak beli sedikit-sedikit, apakah iya, sudah sampai 2008 yang kita beli gelang, kita beli cincin gitu kan sampai 2008. Artinya jumlahnya tidak di 2000, saya kalau tanya Bapak, di 2008 jumlahnya apakah sudah sampai nisab atau belum? Oh, insyaallah sudah sampai itu Ustaz, kira-kira lebih kurang. Dimulai dari tahun berapa nisabnya sudah sampai? Nah itu yang itu nggak ingat itu Ustaz. Baik. Itu saja Bapak. Jadi berapa cara menghitungnya waktu itu kita kan belinya waktu itu 50.000, 80.000 harganya itu. Dan sekarang udah hampir sejuta, udah dari 12 kali lipat naiknya itu Ustaz. Baik. Baik. Allah alam bisawab ya. Tentunya kita harus memastikan beberapa hal. Yang pertama adalah misalnya kapan emas itu dibeli? Ya, apakah ketika dibeli pertama kali sudah langsung sampai nisab, ataukah dia bertambah berangsur-angsur? Misalnya per tahun dia beliau membeli 10 misalnya ya, sampai di tahun yang kesekian sampai di nisab atau bagaimana? Itu harus diperjelas juga. Karena terkait dengan zakat emas itu tidak hanya syaratnya berlalu satu tahun, tidak, tapi ada nisab yaitu jumlah minimal. Kalau sudah sampai jumlah minimal dan berlalu selama satu tahun, berputar selama satu tahun, maka ada hak fakir miskin 2,5%. Dari kisah yang saya dengar dari beliau bahwa beliau sudah pernah mengeluarkannya ya, semenjak emas itu sudah sampai nisab ya, jumlah minimal 85 gram. Hanya saja setelah itu, tahun-tahun setelahnya tidak dikeluarkan. Karena dengan pemahaman yang kurang tepat bahwa zakatnya cukup satu kali saja. Ya, ternyata setelah beliau pelajari lagi, zakatnya enggak cukup satu kali. Lalu bagaimana dengan yang belum ditunaikan? Kemarin kita katakan bahwa ya dihitung, dikira-kira saja berapa yang menjadi hak orang-orang miskin di harta tersebut. Misalnya kurun berapa lama, ya. Lalu bagaimana menghitungnya? Apakah perhitungan yang lalu atau perhitungan yang sekarang? Ya kalau yang jatuh tempo yang tahun ini ya perhitungan sekarang. Adapun yang jatuh temponya di waktu-waktu sebelumnya, Allah alam bisawab, maka dengan waktu tersebut, ya dengan waktu tersebut ya, Allah alam bisawab ya, ini bisa nanti ditanyakan ya ke setelah subuh ada kajian di Niaga TV setelah subuh bersama Ustaz Ami ya, Aminur Bait. Beliau ahli dalam masalah-masalah yang terkait dengan apa zakat dan lain sebagainya. Bisa ditanyakan di rubrik tersebut. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua yang sudah pikun masih wajib membayar fidyah puasanya? Iya, wajib membayar fidyah puasa. Mohon maaf, apakah orang yang sudah pikun wajib membayar fidyah puasa? Allah alam bissawab ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَمُ مِسْكِنٍ. Dan bagi orang-orang yang tidak lagi sanggup untuk melakukannya, maka dia membayar fidyah. Ibnu Abbas berkata, ayat ini adalah terkait dengan syaikh wa syaikhah, orang-orang yang sudah tua, baik kakek-kakek atau nenek-nenek. Ya, artinya kalau sekarang pertanyaannya, apakah kakek nenek itu masih wajib sholat? Ya, kalau masih wajib sholat, ya dia wajib juga berpuasa. Tapi karena dia tidak sanggup mengerjakannya, maka dia membayar fidyah. Tetapi kalau dia sudah apa namanya tidak wajib lagi sholat dikarenakan tidak ingat, ya tidak ingat lagi. Ya seperti mohon maaf orang yang kehilangan akalnya, maka dia tidak lagi disebut mukallaf, tidak lagi disebut orang yang terbebani hukum. Karena diantara syarat seseorang disebut mukallaf adalah baligh, satu, pasti sudah baligh ya. Yang kedua berakal, masih berakal tidak? Ya, masih berakal tidak? Berbeda nanti dengan zakat. Kalau zakat kaitannya bukan baligh dan berakal, tapi kaitannya dengan nisab dan haul. Walaupun yang punya harta itu belum balik, belum berakal, tapi kalau sudah nisab dan haul, dia sudah wajib. Artinya, ini yang pikun ini, kepikunannya bagaimana? Apakah kepikunannya sudah ekstrim sampai dia nggak ingat siapapun? Ya tidak, kita hukumi dia tidak lagi menjadi mukallaf. Tapi kalau sekali-kali dia ingat, ya dia masih ingat, tetapi dia butuh konsentrasi untuk mengingatnya, maka dia masih berakal. Maka dia masih terbebani hukum-hukum syariat. Artinya tinggal dilihat bagaimana jenis kepikunannya. Kondisi kepikunannya bagaimana. Allah alam bissawab. Ada Ibu Nur di Kepri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya mengenai apa tadi, sholat sunnah itu yang kita membaca apa tuh? Yang tadi dipelajari itu membaca apa tadi? Rekor hukmah. Sholat duha. Sholat. Bukan sholat ini yang itu kita baca. Sholat itu kalau misalnya kita harus baca sholat subuh. Itu apakah ada yang pendeknya gitu? Allah maaf ini di mana? Itu apakah ada pendeknya? Oh, sholat bacaan kunut maksud Ibu? Itu saja Ibu? Ya. Doa aku disebut Astagfirullah Azim ya Allah. Baik. Allah alam bissawab ya. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan bahwa penulis kitab ini berkata, wala tata'ayyanu hadhil kalimat. Kalimat ini tidak wajib harus seperti ini. Ya, tidak harus kalimat doanya seperti yang tadi kita sebutkan. Fayahsulu bikulli du'ain wasana'in. Tetapi bisa juga diganti dengan doa-doa yang lain atau puji-pujian yang lain. Atau dengan doa, dengan boleh juga diganti dengan ayat Quran yang berisi doa. Ya, misalnya kata beliau akhiril Baqarah, misalnya akhir surat Al Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, amana ar-rasul bima, sampai akhir itu diperbolehkan selama kita maksudkan sebagai doa. Dan selama ayat itu mengandung doa-doa atau permintaan. Jadi kalau berdasarkan perkataan Ibnu Naqib, penulis kitab ini, la yata'ayyanu al-lafz, lafaznya tidak ditentukan, harus yang tadi. Tapi yang paling afdol yang tadi kita sebutkan. Yang paling afdol yang tadi kita sebutkan. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.